Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita berkumpul di masjid ini, Masjid Uthman Ibn Affan radhiyallahu an, di Batang, dalam acara kita saling bersilaturahmi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga saya diberi kesempatan untuk memberikan tausiah, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, dalam penjelasan para ulama kita rahimahumullah, terutama pada bab hubungan sesama muslim, di sana ada yang disebut dengan al-ulfah. Al-ulfah itu artinya kerekatan hubungan, kenyamanan hubungan. Al-ulfah sesungguhnya telah disebutkan dalam beberapa dalil syar'i, di antaranya bahkan dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang merekatkan hubungan di antara kalbu mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, andai kalian menginfakkan, memberikan, mengeluarkan apa yang di bumi seluruhnya, ma allafta baina qulubihim, kalian enggak akan bisa merekatkan hubungan di antara kalbu mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang membuat mereka itu saling dekat, ya, saling rekat dalam hubungan persaudaraan di antara mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang al-ulfah, at-ta'lif, ya, ta'liful qulub. Nah, begitu pula di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat tersebut ayat 103, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubihim fa'asbahtum fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian Idh kuntum a'da'a, di mana ketika itu kalian orang yang saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala merekatkan antara kalbu-kalbu kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga kalian dengan nikmat Allah itu menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Nah, pada dua ayat ini kita mendapati bahwa di sana ada kata-kata at-ta'lif, ya. At-ta'lif yang artinya tadi kita telah sebutkan, rekatnya persaudaraan, rekatnya hubungan, dekatnya kalbu di antara kaum muslimin. Maka dari sini para ulama kita dalam kitab-kitab adab misalnya atau bab adab menyebutkan tentang hal ini, al-ulfah, ya, kenyamanan hubungan, kerekatan hubungan di antara kaum muslimin. Dan ini suatu nikmat yang besar, nikmat yang mahal, karena pada ayat yang tadi kita sebutkan pada surat Al-Anfal, ya, bahwa andai kita itu mengeluarkan yang kita punya, ma fil ardi jami'an, yang di bumi seluruhnya, itu belum bisa membuat manusia saling rekat dalam hubungan mereka. Artinya bukan uang yang membuat kaum muslimin itu berhubungan dekat, bukan harta benda, ya. Mungkin saja kita lihat ada sebagian orang berupaya merekatkan hubungan dengan harta benda. Kalaupun itu terjadi, yaitu hanya semu, ya, mungkin hanya luarnya saja atau mungkin hanya sebentar saja. Namun dari ayat itu, kalau begitu, sesungguhnya kedekatan kalbu di antara kita ini adalah karunia Allah. Walakinallaha allafa bainahum. Allah yang membuat kalbu mereka saling dekat, saling berhubungan dengan baik. Nah, ini tadi yang kita sebut bahwa ini sesuatu yang sangat mahal, ya. Sesuatu yang sangat bernilai. Terkait ayat tersebut, di antara para ulama rahimahumullah seperti Ar-Raghib dalam kitabnya Gharib Al-Qur'an menjelaskan bahwa ayat itu wala apa tadi awalnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan seterusnya sampai tadi, ya, wa'allafa apa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum dan seterusnya, ya. Di situ ada kata-kata wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an, kalian seluruhnya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, id kuntum a'da'a, saat itu kalian saling bermusuhan, lalu Allah rekatkan antara kalbu kalian. Ar-Raghib mengatakan, jadi ayat ini hatsun 'alal ulfati wal ijtima', terkandung di sana anjuran untuk saling merekatkan hubungan, wal ijtima', untuk saling berkumpul bersatu. Alladhi huwa nizamul iman, yang ini adalah aturan iman, ya, konsekuensi daripada iman kita, ya, itu merupakan bagian daripada keimanan. Wastiqamatu umuril alam, bahkan tegaknya urusan dunia ini juga dengan al-ulfah, kerekatan hubungan. Ya, memang betul, ya kan? Kalau bersatu, ya, dengan ukhuwah Islamiyah, imaniyah, tentu segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, kalau ulfah ini tidak ada, kalbu ini saling apa? menjauh, ya, tidak ada kerekatan, maka apapun yang akan kita lakukan rasanya saja sudah tidak nyaman, apalagi mau sampai kepada suatu kesuksesan. Ya. Jadi kata beliau, ini merupakan istiqamatu umuril alam, tegaknya urusan alam ini. Kata beliau, wali talabil ulfah syuri'a al-ijtima'at. Kemudian beliau mengatakan, jadi demi terwujudnya ulfah tadi, sampai disyariatkan beberapa syariat, di antaranya al-ijtima'at fil masajid wal jum'ah wal jama'at wal a'yad. Islam mensyariatkan berkumpulnya muslimin di masjid dalam sholat jamaah, ya, dalam sholat Jumat, juga mensyariatkan berkumpulnya muslimin dalam sholat Id. Nah, jadi dipahami oleh para ulama kita bahwa syariat-syariat itu banyak hikmah dan tujuannya kita sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah sehari 5 kali, 5 waktu. Di dalam sholat berjamaah itu sendiri sudah diperintahkan untuk merapatkan shaf. Ya, rapatnya shaf ini juga salah satu faktor daripada faktor penyebab dekatnya hubungan. Ya, karena dengan dekatnya jasmani kita, ini juga ya seiring dengan dekatnya kalbu kita. Memang begitu, ya kan? Dalam arti oleh syariat dituntun, ayo mendekat. Dan kita sudah tahu, kita sebagai manusia dengan perasaan kita, dan kita merasakan insyaallah ketika kita memang jauh dari seseorang, fisik kita pun enggak mau dekat, ya kan? Ya, ketemu saja mungkin kita enggak mau. Apalagi sampai berbarengan. Nah, ketika kalbu itu enggak dekat. Ya kan? Nah, ini oleh Islam kalian dekat. Fisik kalian harus dekat. Seolah-olah memaksa agar kalbu kita juga dekat dengan yang lain dalam sholat jamaah. Ya. Makanya dalam sabda Nabi ketika mengatur shaf, ya, ada kalimat-kalimat seperti itu. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, enggak mau merapatkan shaf, enggak mau mendekat. Ya, tidak mau rapat, tidak mau rata, sehingga kalbu kalian pun akan berselisih. Ya. Nah, jadi dalam sholat jamaah ini, di samping sholat jamaahnya tentu sudah suatu amalan kewajiban bagi kita seorang muslim, ternyata di situ oleh ulama kita dicermati ada hikmah-hikmah lain, di antaranya adalah kerekatan hubungan ini. Ya. Menata shaf, bertemu, saling memberi salam, dan seterusnya. Ini tadi sehari 5 kali. Nanti yang tiap Jumat sekali dalam sholat Jumat juga, ini lebih lagi daripada sholat berjamaah. Nanti setahun sekali dalam sholat Id. Nah, kemudian beliau Ar-Raghib rahimahullah ta'ala juga mengutip ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda' alal kuffar ruhama bainahum. Ya. Pada surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, asyidda' alal kuffar, mereka itu orang-orang yang syadid, orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir, ruhama bainahum, mereka adalah orang-orang yang saling rahmah di antara mereka, saling kasih mengasihi di antara mereka. Nah, ini salah satu contoh dari para pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara sifat mereka yang Allah tonjolkan dalam Al-Quranul Karim adalah sifat ini, ruhama bainahum, di antara mereka saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Ya, Rasulullah SAW mengatakan juga, ini masih dalam kutipan dari beliau semua ini, ya, wala taqaddu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling memutus hubungan di antara kalian, tidak mau berkomunikasi, tidak mau saling tegur sapa dan seterusnya, saling jumpa. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, tidak mau bertemu tadi. Ya, kenapa ini terjadi? Karena memang dari kalbunya sudah tidak dekat. Jadi terjadilah tadabur istilahnya. Tadabur itu saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya. Saling bersaudara. Di dalam tafsir yang lain, masih dalam penjelasan surat Ali Imran 103 ini, As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur menjelaskan bahwa ketika Allah menyebut idz kuntum a'daa, kala itu kalian saling bermusuhan, kata beliau, idz kuntum tadzabahuna fiha, kalian dulu saling membunuh. Ya memang betul, permusuhannya permusuhan dahsyat ya dulu. Padahal sama-sama orang-orang Madinah, Aus, Khazraj, orang-orang yang dulunya saling bersaudara. Tapi karena suatu hal, ya, akhirnya saling bermusuhan. Ya'kulu syadidukum dha'ifakum, yang kuat makan yang lemah. Ya, ya semuanya akhirnya kembalinya kepada kekuatan mereka. Tidak ada tuntunan dan bimbingan. Ya. Kayak aturan di hutan akhirnya kan. Yang paling kuat, yang paling menang. Begitu. Hatta ja'al Islam. Hatta ja'allahu bil Islam. Fa'akha bihi bainakum. Wa'allafa bihi bainakum. Sampai Allah datangkan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatukan, menjadikan kalian orang yang saling bersaudara. Wa allafa bihi baina qulubikum, dengan Islam Allah merekatkan kalbu kalian. Amma wallahi alladzi la ilaha illahu innal ulfata la rahmah wa innal furqata la adzab. Lalu kata Suyuti rahimahullah, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tiada ilah yang benar kecuali dia, innal ulfata la rahmah, sungguh kerekatan kalbu adalah rahmah, merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah berikan, karuniakan kepada manusia. Wa innal furqata la azab, dan sungguh perpecahan itu merupakan azab. Sungguh perpecahan merupakan adab. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, begitulah ayat-ayat Al-Quran ya, dengan penjelasan para ulama menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ulfah. Dan memang itu menjadi tadi rahmah, ya, rahmah bagi kita. Dan betapa nikmatnya, betapa nyamannya kalau kita hidup dengan ini, dengan ulfah ini, sehingga hidup kita terasa membahagiakan, dada terasa lapang, ya, pergaulan juga terasa nyaman. Beda halnya ketika tidak ada ulfah, dada terasa sempit, ya, kehidupan juga menyengsarakan. Ya, dan ini insyaallah ya masing-masing kita pahami, dan mungkin kita pun pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Nah, karena itu dalam kesempatan yang mulia ini, ya kita harus bagaimana kita menciptakan itu tadi, ulfah. Ini ajaran agama kita. Ya, menciptakan hubungan yang mengandung ulfah tadi di antara kita. Sungguhnya juga ya ada tentunya beberapa hal atau upaya-upaya yang harus ditempuh untuk itu. Ya. Sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan, kata beliau alaihi salatu wassalam, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Al-arwah, ruh-ruh itu junudun mujannadah, yakni jumu'un mujamma'ah, kumpulan-kumpulan yang Allah kumpulkan. Jadi disebutkan dalam penjelasan ulama, ya, jadi Allah menciptakan arwah kita ini ya berkelompok-kelompok, menjadi berpisah ketika arwah itu masuk ke fisik-fisik raga-raga kita. Kita lahir di sini, dia lahir di sana, ya kan? Ya, terpisah karena fisik ini terpisah. Tapi ketika asal usulnya dulu yang Allah kumpulkan ketemu di dunia akan cocok begitu. Ya. Nah, di sini di sebagian kata ulama kita atau syarah mereka, qila innaha muwafaqatu sifatiha allati ja'alaha Allahu 'alayha wa tanasubuha fi syiamiha. Ya. Jadi kenapa atau bagaimana maksudnya? Jadi sebagian tafsir menyebutkan karena ada kecocokan sifat. Muwafaqatu sifatiha, sifat-sifat yang sepakat, yang cocok, yang mirip, ya. Yang Allah jadikan arwah itu dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Kemudian, nah, berdasarkan ini juga atau kita kaitkan dengan penjelasan yang lain, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, menukilkan dari Ibnu al-Jauzi rahimahullah, wa yustafadu min hadzal hadits. Dari hadis ini bisa diambil suatu faedah. Annal insan idza wajada min nafsihi nufrah mimman lahu fadilah aw salah, bahwa bila ada seseorang, ya, dia mendapati pada dirinya itu rasa tidak dekat, ya, atau kerenggangan kalau begitu ya bahasa kita, ada kerenggangan dari orang yang punya suatu keutamaan, orang yang soleh. Ini berarti ada apa ini, ya kan? Ini tidak sinkron, ya, tidak klop kalau kata orang. Padahal dia adalah orang yang soleh, dia adalah orang yang punya keutamaan. Kata Ibnu al-Jauzi rahimahullah, fayambagi an yabhatsa 'anil muqtadi lidzalik. Maka dia harus berusaha mencari sebab, kenapa kok saya begini? Kenapa kok saya terhadap orang yang baik itu malah rasanya ingin menjauh? Ya. Rasanya enggak mau dekat. Ada nufrah, pinginnya lari, renggang. Maka kata Ibnu al-Jauzi rahimahullah, fayambagi, semestinya dia mencari al-muqtadi lidzalik. Mengapa terjadi itu? Liyas'a fi izalatihi, supaya dia dengan itu kemudian berusaha untuk menghilangkan sebab yang menyebabkan dia menjauh. Hatta yatakhallasa minal wasfil madmum, sehingga dengan itu dia bisa berusaha membersihkan dirinya dari sifat yang tercela. Ya, jadi artinya ya koreksi diri, ya kan? Ya. Ketika dia mendapati dirinya ruhnya kok enggak cocok tadi, padahal Allah mengatakan, Nabi mengatakannya dalam hadis, "Fama ta'arafa minha talaf." Arwah yang memang saling mengenal itu nantinya akan saling mendekat. Ya. Nah, Jadi ketika kita gak dekat dari orang-orang yang soleh, berarti kita harus curigai diri kita. Ini ada apa diri saya ini? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perlu adanya suatu upaya agar ya arwah kita ini menjadi dekat ya dengan orang-orang yang baik. Ayuhal muslimun rahimakumullah, di sini juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sifat-sifat seorang mukmin. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sahabat Jabir meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ya'laf wa yu'laf, wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Al-mu'min, orang yang beriman itu ya'laf wa yu'laf. Ya'laf itu apa artinya? Ya, kalau dalam kamus disebutkan maknanya adalah apa? Anisabihi wa ahabbahu, atau yang semakna dengan itu ya. Jadi ya'laf itu bisa berhubungan ya, berhubungan dengan baik dan orang itu tentram nyaman dengannya. Ya. Anisabihi itu tentram. Berhubungan dengan baik dan nyaman, begitulah kalau bahasa kita kurang lebih begitu ya. Nah, jadi seorang mukmin itu punya sifat ini. Ya'laf. Dia dengan yang lain itu berhubungan dengan baik. Orang merasa nyaman dengannya. Ya. Wa yu'laf. Nah, yu'laf itu ya ini beda bentuk kata kerja ya. Kalau ya'laf itu dia aktif ya, melakukannya. Kalau yu'laf ini fi'il yang pasif ya. Artinya orang pun dengan kita, bila kita seorang mukmin yang benar-benar, dia juga akan merasakan kenyamanan hubungan itu. Mudah dalam berkomunikasi, artinya berinteraksi begitu ya. Ya, dirasakan kenikmatan dan kenyamanan. Ya'laf wa yu'laf. Ya. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan tiada baiknya orang yang la ya'laf wa la yu'laf, dia enggak melakukan hubungan yang nyaman tadi, orang pun dengan dia juga enggak bisa. Nah, ini kan berarti dia orang yang apa? Yang kaku, ya kan? Orang yang kaku atau kasar atau egois atau yang semakna dengan kata-kata itu, ya. Jadi berhubungan dengan yang lain juga enggak baik, enggak nyaman. Orang lain pun mau berhubungan dengan dia juga akhirnya enggak bisa karena kondisi dia dengan sifat-sifat itu. Nah, kenapa seorang mukmin punya sifat begitu? Dijelaskan dalam syarah hadisnya, li husni akhlaqihi wa suhulati tibaihi wa li nijanibihi. Karena bagusnya akhlak dia. Ya. Bagusnya akhlak dia. Wasuhulati tibaihi, tabiatnya itu tabiat orang yang mudah ya. Bukan orang yang kaku, yang serba sulit dalam berbagai urusan, bukan, tapi mudah. Walini janibihi, yakni tawadhu'nya dia. Nah, jadi kalau begitu seorang mukmin memiliki sifat seperti itu, kenapa? Karena ia terdidik dengan akhlak yang baik dalam bertutur kata, dalam berinteraksi ya, sehingga dia memiliki sifat seperti itu ya. Kemudian sebaliknya, wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, tidak ada baiknya orang yang tidak bisa berhubungan dengan nyaman, orang lain pun dengan dia juga enggak bisa berhubungan dengan nyaman. Kenapa? Di sini disebabkan li dha'fi imanihi, karena imannya lemah. Wa usri akhlaqihi, akhlaknya yang tidak baik, sulit ya, orangnya sulit. Wa su'i tibaihi, tabiatnya buruk ya. Nah, jadi ini memang enggak bisa lepas kalau begitu dari bab iman ya. Ya, memang Islam ini membentuk pengikut-pengikutnya atau pemeluk-pemeluknya menjadi orang-orang yang baik dengan berbagai pendidikan Islam, pendidikan iman, pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak. Nah, ini kalau komprehensif ya, menyeluruh diamalkan oleh seorang muslim, ya akan jadi orang yang seperti itu. Ya. Yang punya sifat-sifat baik seperti yang disebutkan pada hadis itu. Lalu disebutkan dalam syarahnya, ya. Ini dari Faidul Qadir disebutkan. Wal ulfatu sababun lil i'tisam billah wa bihablih wa bihi yahsulu al ijtima' bainal muslimin atau al ijma' bainal muslimin. Dan al ulfah, nah kembali tadi, kedekatan hubungan di antara muslimin ini, kenyamanan hubungan merupakan sebab yang menyebabkan orang itu bisa berpegang teguh dengan agama Allah, dengan talinya. Wabihi yahsulu al-ijtima' bainal muslimin, dengannya akan terwujud perkumpulan, kesepakatan, persatuan di antara muslimin. Wabidhiddiha tahsulu nufra bainahum, dan dengan lawannya, ya, lawan daripada ulfah, akan terjadi nufrah, kerenggangan, saling berjauhan di antara mereka. Ya. Dulu disebutkan di sini beberapa contoh dari ulama kita rahimahumullah. Dulu Al-Imam Yunus As-Sadafi mengatakan, "Ma ra'aitu aqal min Asy-Syafi'i." Aku enggak pernah melihat orang yang lebih berakal daripada Syafi'i, lebih matang akalnya daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Beliau punya pengalaman. Nadartuhu yawman fi mas'alatin thumma iftaraqna. Suatu saat saya berdebat dengan beliau. Padahal yang namanya perdebatan itu kan biasanya memancing untuk apa? Untuk emosi ya kan, biasanya. Nah, tapi kalau para ulama sih insyaallah enggak seperti itu. Ah, ini contohnya. Thumma iftaraqna, setelah berdiskusi, berdialog dengan dia, kami berpisah. Walaqiyani fa akhadha bi yadi. Setelah itu jumpa lagi dengan saya. Beliau rahimahullah pegang tangan saya. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, "Ya Aba Musa, ala yastaqim an nakuna ikhwana wa illam nattafiq fi mas'alah?" Wahai Abu Musa, ya, tidakkah benar kalau kita ini tetap bersaudara walaupun kita enggak sepakat dalam masalah itu yang kita perdebatkan kemarin. Nah ini contoh ya bagaimana para ulama kita, apalagi debat urusan dunia ya kan, ini kan debat urusan agama, urusan masalah-masalah hukum, enggak sepakat ya, namun tetap ya tetap persaudaraan dijaga. Nah, contoh dari para ulama kita ini tentunya ya menjadi teladan bagi kita. Kita kadang-kadang urusan duniawi membuat kita bercerai-berai, membuat kita saling menjauh. Nah, ini juga ternyata disoroti oleh para ulama kita. Disebutkan dalam kitab Adabus Suhbah, "Wa aslu ta'aluf huwa bughdud dunya wal i'rad anha." Asal usul terjadinya kerekatan hubungan itu kita enggak menyukai duniawi dan berpaling darinya. Ya, artinya urusan dunia biasa, gampang saja. Sebaliknya kalau begitu, fahiyallati tuqi'ul mukhalafa bainal ikhwan. Dunia ini, urusan dunia ini yang membuat orang itu berselisih. Nah, ketika dia karena duniawi, ada hubbud dunia, karena perkara dunia, karena bersekian rupiah, karena sekian ribu, karena sekian ratus ribu, karena sekian juta, akhirnya berselisih, akhirnya panjang ceritanya, ya kan? Nah, kata ulama kita, ini memang dunia ini membuat orang seperti itu. Sehingga kalau orang itu terhadap dunia ya enggak apa, atau dengan kata beliau benci dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, dia enggak akan terjatuh pada hal-hal yang seperti itu. Ya, karena dia akan lebih cenderung untuk apa? Untuk mementingkan urusan agama, urusan yang lebih penting daripada urusan-urusan duniawi. Ya. Ala kulli hal, nah ini beberapa contoh dan juga upaya dari para ulama kita untuk mewujudkan suatu ulfah. Di antara hal yang membuat kita bisa mewujudkan ulfah ini juga adalah sifat tawadhu, ya. Sifat tawadhu ini sangat penting dan sangat sangat berperan di dalam mewujudkan ulfah. Ya. Karena kita tahu bahwa pertama ya tawadhu itu sendiri dianjurkan oleh agama kita. Ya. Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Kata Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku suatu perintah. Apa itu? Hendaknya kalian saling tawadhu. Supaya apa? Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Supaya seseorang itu enggak merasa membanggakan diri terhadap yang lain. Karena ini menjadi sumber keburukan. Wa la yabghi ahadun ala ahad. Dan supaya seseorang tidak berbuat bagi kejahatan terhadap yang lain. Nah, bisa kita cerna di sini sabda Nabi itu. Ini rentetan sabda beliau, ya. Pertama tawadhu'lah, ya. Supaya apa? Enggak muncul kebanggaan. Kalau muncul kebanggaan, membanggakan diri terhadap yang lain, membuat orang itu berbuat jahat terhadap yang lain. Ya kan? Itu rentetannya begitu. Maka dari itu kalau orang punya sifat tawadhu', ini semua enggak terjadi. Ya, saling membanggakan enggak terjadi, otomatis saling berbuat jahat pun insyaallah enggak terjadi. Nah, dengan saling tawadhu hubungan akan semakin dekat. Kemudian disebutkan dalam syarah juga ya, At-Taisir bi Syarhil Jami'is Shaghir, khafdul janah walinul kalimah wa tarkul ighlaq min asbabil ulfah wa ijtima'il kalimah. Khafdul janah, khafdul janah itu ya tawadhu itu. Tawadhu, walinul kalimah, berkata yang lembut. Ya, jadi perlu bahasa kita juga bahasa yang lebih lunak. Ya. Jangan beralasan, wah ini kalau orang-orang sisir memang keras-keras ya. Ya jangan dipertahankan dong, ya kan? Ya, mau pesisir, mau gunung, mau mana saja. Ya, harus berusaha untuk linul kalimah. Ya. Linul kalimah, bahasa yang lembut. Kemudian watarkul ighlaq, tidak ighlaq itu ya keras tadi. Tidak berucap dengan keras. Nah, min asbabil ulfah wajtima'il kalimah. Ini adalah merupakan sebagian dari sebab-sebab terjadinya ulfah, kerekatan hubungan. Wajtima'il kalimah, berkumpulnya kalimat mereka, bersatunya mereka. Wantidhamul amr, dan teraturnya suatu urusan. Ya. Ini dalam kitab At-Taisir Syarah Jami' As-Saghir. Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, wadhifatul muslim ma ikhwanih an yakuna hayyinan layyinan bil qaul wal fi'l. Tugas seorang muslim terhadap saudaranya adalah hayyinan layyinan. Orangnya hendaknya menjadi hayyin layyin, yakni lembut begitu. Bil qauli wal fi'il, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Li'anna hadha mimma yujibul mawaddah, karena ini yang akan mengakibatkan munculnya saling suka menyukai di antara mereka. Wal ulfah bainan nas, mewujudkan kenyamanan hubungan di antara manusia, kerekatan hubungan di antara mereka. Wa hadhil ulfah wal mawaddah amrun matlubun lisyari'i, dan kerekatan hubungan, ya, rasa saling cinta mencintai merupakan amrun matlubun lisyara', perkara yang dituntut oleh syariat, ya. Walihada nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an kulli ma yujibul adawa wal baghdha. Oleh karena itu Nabi melarang dari segala perkara yang akan mengakibatkan permusuhan dan saling benci membenci. Ya. Kemudian juga hal lain yang juga menyebabkan atau menjadi salah satu faktor penyebab ulfah adalah ta'affuf an su'alin nas. Kita harus punya sifat iffah, menjaga diri, kehormatan kita, harga diri kita, jangan kita suka meminta-minta orang. Ya. Ya. Meminta-minta itu suatu hal yang tercela dalam agama kita. Ya. Sebaliknya, kita punya iffah, sifat iffah, ya. Itu membuat orang pun suka dengan kita. Nah, dengan itu terjadi hubungan baik. Kalau kita suka meminta-minta, orang pun benci, akhirnya terjadilah kerenggangan. Maka kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dalam urusan dunia, Allah akan mencintai kamu. Wazhad fi ma'indan nas, zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki orang-orang, maka orang-orang pun akan suka kepada kamu. Nah, jadi kalau begitu ini merupakan sebab ulfah. Berikutnya, gak mau maghrib ini, di antara sebabnya juga adalah at-tahadi, saling memberi hadiah. Ya, saling beri hadiah. Ini luar biasa ya. Hadiah itu jangankan sama muslim, kepada orang kafir aja boleh. Dan betul membuat lunak mereka yang kafir itu, ya, bisa jadi lunak gara-gara hadiah, apalagi sama muslim. Maka kata Nabi SAW, tahadu tahabbu, hendaknya kalian saling memberi hadiah supaya kalian saling mencintai. Dan yang terakhir adalah di sini adalah ifsyaus salam, memberikan salam, ya. Dengan sesama muslim kita mengucapkan salam, ini juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan mawaddah dan rahmah. Kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Tidakkah mau kalian ku beri petunjuk, kalau kalian melakukannya kalian bisa saling cinta mencintai. Apa itu afsus salama bainakum? Berikan salam di antara kalian, ya. Berikan salam di antara kalian. Nah, ini beberapa hal terkait dengan ulfah, ya, kerekatan hubungan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar kita berupaya di antara kita melunakkan kalbu kita dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita bisa saling bersaudara dengan lebih erat lagi, ya, menjaga hubungan kita, dan insyaallah kita akan dapatkan buahnya yang indah di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.